Jangan kau tuduh aku, tuduh aku selingkuh. Sadarkah ucapanmu adalah doamu? Jangan kau tuduh aku selingkuh. Sadarkah tuduhanmu akhirnya yang ajari kutuk selingkuh? Jangan kau tuduh aku selingkuh. Sadarkah ucapanmu adalah doamu? Dan jangan kau tuduh aku selingkuh. Sadarkah tuduhanmu akhirnya yang ajari kutuk selingkuh? Makanya kamu jangan sembarangan berkata, karena setiap kata adalah doa. Inilah akibatnya kau sering menuduhku. Inilah akibatnya kamu memojokkanku. Akhirnya aku selingkuh. Sembarangan berkata, karena setiap kata adalah doa. Inilah akibatnya kau sendiri.